Bismillahirrahmanirrahim. Tanya anda Ibrahim, hafalkan hadisnya. Anda. Dan syiar jami'an kalau hadis. Taib, endal kibar. Fanta sahih sahih. Wa anta sahih sahih. Wa anta sahihun sahihun. Baik. Masuk pada bab berikutnya, bab al-mubadarah ila al-khairat, yaitu berlomba-lomba atau bersegera menuju kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila mafiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'idat lil muttaqin. Wasari'u ila mafirah, dan bersegeralah kalian kepada ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin ardhu as-samawati wal ard, dan surga seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika turun ayat ini, al-kisah Anas bin Nadr dikatakan bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, maka ia mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Maka bersegeralah beliau untuk berperang melawan orang kafir. Kemudian terbunuhlah Anas bin Nadr dalam kondisi tidak ada seorang pun yang mengenalinya, karena tubuhnya hancur, banyak bacokan pedang, kena panah, kena tombak dan sebagainya, hancur. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali saudarinya. Dan apa diketahui? Bibananihi. Diketahui dengan jari jemarinya. Nasib saya dikenal dengan jari jemarinya. Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat terdahulu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sebaliknya juga, ada di antara manusia justru berlomba-lomba dalam kejelekan. Nah, kasus pengambilan HP misalnya, itu berlomba dalam kejelekan. Telah lewat penyebutan, dia tidak akan bisa bertobat sebelum HP dikembalikan. Walaupun dia minta ampun terus, ya Allah ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Percuma. Nah, tidak akan bisa diampuni dosanya sebelum mengembalikan apa yang menjadi, apa yang telah ia curi. Nah, ini berbahaya sekali. Di antara manusia berlomba-lomba dalam kejahatan, dalam kejelekan. Dan telah lewat penyebutan juga, namanya tempat pun bisa dilipatkan. Waktu juga bisa dilipatkan. Kondisi berilmu dan tidak berilmu, orang yang mencuri berbeda juga. Orang yang berilmu masih mencuri, tentunya dosanya lebih besar. Wahakala. Karena itulah hendaknya kezaliman segera dikembalikan. Nanti yaumul kiamah pasti. Nah, dirinya akan malu karena akan diadili di seluruh makhluk. Di hadapan para malaikat, di hadapan seluruh manusia, bahkan juga di hadapan mungkin, nah, di hadapan seluruh manusia. Teman-teman kalian yang mungkin di dunia tidak tahu akan melihat, oh ternyata pencurinya ini. Nah, ketahuan, akan malu, tidak ada lagi. Tsumma la tajidu laka 'alaina wakila. Tidak ada lagi pelindung, tidak lagi penolong, tidak akan bisa menutupi apa yang telah ia lakukan. Nah, sering kita sebutkan hadis yang mulia ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Hakim wal Baihaqi, Ibnu Majah dan juga Abu Nuaim fil Hilyah. Ya masyara al muhajirin, ini sering kita sebutkan, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idab tulitum bihinna, lima perkara jika kalian diuji dengan lima perkara ini, wa'udzubillah an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah ini kalian akan jumpai hal itu. Artinya apa? Mudah-mudahan kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, lam tazhar al-fahsyatu fi qaumin qad hatta ulinu biha illa fasa fihi mutta'un wal auja. Kita ulang, lam tazhar al-fahsyah fi qaumin qad, tidak nampak perbuatan zina pada suatu kaum, hatta ulinu biha, sampai mereka melakukan dengan terang-terangan. Illa fasa fihi muta'un, kecuali akan menyebar di kalangan mereka itu ta'un, untuk penyakit yang mematikan. Wal auja, nah juga itu penyakit. Allati lam takun fi aslafihim, yang penyakit-penyakit ini tidak ada pendahulunya. Artinya orang-orang sebelum mereka ini tidak mendapatkan. Nah, ini yang pertama kita lihat, perzinaan. dulu tidak pernah kita mendengar ketika sekolah masih sekolah dasar dulu, tidak pernah kita mendengar namanya AIDS ataupun HIV. Sekarang merajalela. Kalau orang sudah terkena ini, biasanya akan mengakibatkan kematian. Ini akibat apa? Akibat perzinaan. Jadi penyakit AIDS ataupun HIV. Kalau orang sudah terkena ini sudah tubuhnya lemas, kemudian kurus. Nah, kemudian tidak lama biasanya akan meninggal dunia. Dan rata-rata memang meninggal dunia. Oleh itulah mereka berupaya untuk mencari obat. Sampai masalah tokek pun, satu tokek sampai harganya 200 juta. Satu tokek harganya 200 juta. Tapi mungkin itu hanya sekedar isu, tapi sekarang sudah redam lagi. Nah, redam lagi. Tidak sebagaimana sebelumnya betul-betul mahal. Tapi ini yang pertama. Adanya perbuatan zina akan banyak penyakit-penyakit. Coba orang sekarang masih muda, mungkin 40 tahun, 45 tahun, sudah setruk. Nah, sudah sakit-sakitan, tidak berdaya. Ini diantaranya juga. Padahal mereka banyak memiliki uang. Mungkin tiap hari olahraga, lari-lari pagi. Berbeda dengan para petani zaman dulu. Tidak ada waktu untuk lari-lari kecil atau lari-lari tiap pagi, paling ke sawah sudah. Kondisi sehat, dan umurnya sangat panjang. Dan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang karena banyak melakukan perzinaan, lihat bagaimana kondisinya. Bahkan nanti yang yaumul kiamah telah kita sebutkan bahwasanya Nahrul Nam Ghauta, yaitu ada sungai yang keluar dari kemaluan para pezina. Jadi kemaluannya akan keluar, yaitu bau yang menyakiti penghuni neraka. Dan di antara yang meminum dari sungai dari kemaluan para pelacur tersebut adalah mereka para peminum khamr. Demikian pula az-zina yurithul faqr, bahwa zina itu akan mewariskan kefakiran. Nah, mewariskan kefakiran. Belum pernah di kampung ini, masya Allah, luar biasa. Orang pejabat karena berzina, akibatnya sudah tanah semuanya diambil dari pihak bank, rumahnya juga begitu, kemudian mati duluan. Sekarang sudah mati orangnya. Nah, yang perempuan juga begitu. Dulu ketika kita jumpa, itu gelangnya dari sini sampai sini, gelang emas dari sini sampai sini. Nah, sekarang bagaimana? Habis gelang-gelang yang dia dapatkan dari hasil melajur tadi. Jadi sahid kita lihat. Nah, bahkan kemarin itu yang meninggal dalam kondisi mendadak, masih pergi ke sawah, kondisinya sangat mengenaskan, ini langsung mati. Ini akibat apa? Akibat perzinaan. Dan juga nanti pada yaumul kiamah, orang yang berzina itu akan dimasukkan dalam neraka yang bagian atasnya tertutup. Nah, seperti tungku di atas demikian, tanur. Tanur itu bagian atas sempit, yang bawah lebar, luas. Saat itu dinyalakan dari bawah, itu mereka bawahnya. Kemudian daudau, mereka sahu. Daudau gimana? Sahu, menjerit. dengan jahitan yang luar biasa. Kemudian dari kemaluannya itu, jadi keluar sungai, itu sungai yang baunya menyakiti penghuni neraka. Kok bisa keluar sungai? Saya sebutkan bahwa gigi gerahamnya aja sebesar gunung Uhud. Itu baru gigi gerahamnya. Kemudian tubuhnya ternyata akan besar. Nah, yang kedua, walam yang kusu al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wasiddah al-mu'nah wajur sultan wajur al-sultan walam yang kusu al-mikyal wal mizan, dan mereka tidak mengurangi al-mikyal, itu takaran, wal mizan dan timbangan. Apa bedanya takaran dan timbangan? Nah, orang menakar berbeda dengan timbangan. Kadang sama-sama satu galon misalnya beras, beda nanti beratnya. Jadi tidak mengurangi takaran dan timbangan illa ukhidhu bisinin, kecuali akan menjadikan mereka itu sinin. Apa itu sinin? Hah? Paceklik. Adanya paceklik. Wasiddah al-mu'nah. Ini betul-betul dahsyat kebutuhan. Wajur sultan dan pemimpin-pemimpin yang durhaka. Kira-kira di Indonesia ini banyak enggak yang mengurangi takaran timbangan? Banyak sekali. Nanti kalau kalian tidak percaya, jual aja buncis ke pasar satu goni. Nanti goni itu akan dikurangi. Apa nih? Ini beratnya goni. Dikurangi kilo, dua kilo, kadang lima kilo. Padahal goni beratnya cuma berapa? Wailul lil mutaffifin alladziina idza kaalu an-naasu yastawfuun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsiruun. Ini kecelakaan bagi mereka-mereka yang biasa menimbang. Kalau menimbang untuk dirinya sendiri, nah, kepada manusia mereka minta tambahan. Tapi kalau timbangan atau katakan untuk orang lain, mereka menguranginya. Nah, ini kecelakaan. Ukhidhu bisinin. Ya, adanya paceklik. Coba Indonesia ini masya Allah hujan, curah hujan banyak. Tapi kenapa? Coba di kampung ini aja, semenjak saya pulang sampai sekarang itu masih terkena hama tikus. Tuh lihat sawah-sawah. Nah, baru sekarang ini agak mulai menghijau. Sebelumnya ya terus tikus. Setiap kali nanam tikus, nanam tikus, tidak panen. Ini di antara akibatnya, karena mengurangi takaran timbangan. Dan ketika Allah memberikan hukuman, itu secara menyeluruh. Tidak hanya sebatas mengurangi takaran timbangan. Karena mungkin yang mengurangi takaran timbangan tidak nanam. Nah, jadi ambil. Adanya paceklik. Dan kalau kita lihat di Yaman dulu, ada hujan, itu mereka rebutan untuk bisa mengalirkan air ke kebunnya. Indonesia turun air, sibuk membuang. Ya, Bandar Bali Jakarta. Sibuk membuang ke sana kemari, nah, buat saluran biar bisa jalan. Tapi kalau di Yaman ada hujan, sibuk memasukkan air dalam kebunnya. Nah, kadang gunung bagian atas itu ditumpuki batu. Batu demikian nanti bisa mengarah ke kebunnya. Ditatat, nah, batu. Biar bisa ngarah ke kebunnya. Mata uang di sana 20 ribu, kita 1 juta. Dolar 600, tapi kita sudah 1 juta lebih. Nah, 1 juta lebih. Demikian pula siddah al-mu'nah. Coba Indonesia ini ibaratnya nancapkan pohon aja bisa tumbuh. Pohon ketela tancapkan tumbuh, ya enggak? Tumbuh ya. Tapi orang Indonesia coba, banyak sekali yang kerja di Malaysia, kerja di Saudi, kerja di Hong Kong, kerja di di Amerika, nyari duit. Padahal Indonesia begitu suburnya. Kemudian pemimpin-pemimpin yang durhaka, pemimpin-pemimpin yang banyak korupsi, bukan begitu? Adanya KPK sudah berapa triliun dan diselamatkan karena banyak yang korupsi. Ada yang korupsi sapi, ada yang korupsi yang lainnya. Wahakala. Dulu ketika ada orang Cina yang korupsi, itu berapa triliun itu. Kalau dijajar ratusan ribu itu sampai berapa kilo. Seribu. Jajar sampai berapa kilo itu. Itu triliun. Begitu lari ke Singapura, bagaimana selamat? Nggak ketangkap lagi. Wah, kata. Kemudian ketika kita bincang-bincang di daerah Dabu, ya Ustaz, ini banyak kekayaan di sini. Ini diambil, kayaknya diambil dan diolah di Singapura sekalian pasir-pasirnya, sehingga sudah berapa pulau yang tenggelam. Berapa pulau tenggelam itu diambil. Kekayaannya sekaligus pasirnya bawa Singapura. Dan Singapura lama-kelamaan luas daerahnya. Ini pengambilan dari negara kita. Wahakala. Banyak pemimpin-pemimpin yang jual. Yang jual negara. Aset-aset negara dijual. Bukan begitu? Demikian keadaannya. Indonesia begitu makmurnya. Kilang-kilang minyak yang ada di Cilacap misalnya, termasuk paling besar. Ketika ditunjukkan oleh pemerintah waktu itu, dari sekian banyak kilang minyak ini, Indonesia hanya berapa tempat aja. Yang lainnya yang menguasai orang-orang kafir. Jadi adanya pemimpin-pemimpin yang derhaka, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan banyak korupsi. Ini akibat mengurangi tekanan timbangan. Cepat. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan mereka tidak menghalangi zakat malnya. Illa muni'u al-qatar minas sama. Dan mereka tidak mau bayar zakat di harta bendanya. Kecuali akan dihalangi hujan dari langit. Walau al-baha'im lamim taru. Kalau seandainya tidak ada baha'im, binatang-binatang, sungguh tidak akan diturunkan hujan. Indonesia mungkin banyak hujan karena adanya hewan-hewan yang banyak. Belas kasihan Allah kepada hewan-hewan, masih adanya hujan, curah hujan. Padahal banyak yang tidak mau bayar zakat. Banyak melakukan hilah, tidak bayar zakat. Demikian keadaannya. Akan dihalangi. Dulu pernah kejadian di Ethiopia. Ethiopia itu termasuk negara yang subur, kayak Indonesia. Bahkan di sana kambing-kambing dan sapi-sapi dan sebagainya itu murah. Relatif murah daripada Yaman ataupun negara yang lain. Jadi kalau di sana nyembelih kambing, itu kepala, kemudian jantungnya, kakinya, kulitnya, semua dibuang. 5 tahun waktu itu tidak turun hujan. Sampai ada anak kecil berusaha nyari lalat. Setelah dapat lalat, dimakan. Karena ada makanan. Itu dimasukkan koran-koran. Masukkan surat kabar. Ada lagi yang menunggu hewan itu kencing. Ini kalau kencing, rebutan, diambil, kencingnya diminum. Tidak ada air. Coba seandainya Indonesia ini 5 tahun enggak turun hujan kayak apa? Tahun kemarin aja, kalau tidak hujan setahun, hampir setahun, udah gunung-gunung banyak terbakar. Nah, karena akibat kekeringan. Enggak turun hujan sudah selesai. Mau apa di daerah-daerah perkotaan enggak ada air? Misalnya, kan nanti orang akan rebutan daerah yang atas tentunya akan memenangkan kalau masih ada airnya. Bagian bawah sudah. Nah, sekarang ini daerah Sumatera sudah kemarau, sibuk nyari air sana kemari. Kemarin daerah Jambi daurahnya tidak di tempat di pondok, di tempat lain karena nggak ada air. Ini baru kemarau sebentar aja. Bagaimana kalau kemarau yang lama? Demikian pula yang keempat. Walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim summa akhadhu ma bi aydihim. Ini waktunya habis ini. Ini butuh istirahat, tadi sudah ada tausiah. Jadi mereka tidak melepas perjanjian Allah Rasulnya kecuali apa? Kecuali sallatallahu alaihim aduwa min ghairihim. Jadi akan musuh-musuh Islam yang akan mengalahkan kaum muslimin kemudian mengambil sebagian dari kekayaannya. Saya sebutkan dulu Kuwait. Kuwait adalah negara yang makmur, bahkan mata uangnya lebih tinggi waktu itu daripada mata uang dolar, daripada mata uang Saudi. Itu Kuwait. Datang orang Ba'athiyun dari Irak, pimpin oleh Saddam Hussein, menyerang Kuwait. Setelah itu apa? Setelah itu kekayaan-kekayaannya banyak yang diambil, yang dirampas. Sebagian lari ke negara-negara lain. Itu Kuwait. Akibat apa tadi? Banyak di antara mereka yang melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya. Saya itu balik. Nah, Irak dihancurkan negara Amerika. Kemudian juga diambil. Tentunya dengan ketika mengalahkan perang, itu yang kalah perang, itu menanggung kerugian. Dalam perangan begitu. Menanggung kerugian demikian banyaknya. Sehingga kayaknya banyak diambil. Dan Kuwait sendiri diambil juga karena bisa mengusir Irak atas bantuan Amerika. Tentunya minyak-minyaknya banyak disalurkan ke Saudi. Agar di ke Amerika. Saudi juga demikian Saudi. Karena Saudi termasuk juga yang minta bantuan waktu itu kepada Amerika. Maka kayaknya pun sebagian diberikan kepada Amerika. Wahakala. Jadi banyak kekayaan kaum muslimin yang luar biasa. Dulu ketika zaman Malik Faisal, udah kami, negara Saudi akan kembali sebagaimana sebelumnya. Tidak butuh bantuan Amerika, stop minyaknya. Sudah, hancur lebur itu. Amerika hancur lebur, tidak lagi bisa menggerakkan mesin-mesinnya. Enggak ada minyak, stop Saudi. Nah, jadi kalau seandainya orang-orang Arab disepakat sudah minyaknya di stop, negara-negara kafir sudah kewalahan semua. Indonesia juga kayaknya banyak stop semuanya, nggak butuh bantuan Amerika. Udah Indonesia cukup makan singkong sudah. Kekayaan laut juga banyak ikan-ikan janda, nggak butuh dengan lain. Sebenarnya begitu. Tapi karena melanggar janji Allah Rasulnya, ketika lahir sudah ada janji itu. Yang hidup ini ada perjanjian untuk bisa taat kepada Allah. Tapi banyak yang mengingkari janji. Akibatnya, kekayaan kaum muslimin banyak dirampas oleh orang kafir. Kaum muslimin juga banyak dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Baik, bila honas.